Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, biidznillahi azza wa jal, kita akan melanjutkan pembahasan kitab atau risalah Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah dengan syarah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan memasuki sebuah pembahasan yang sangat penting dan merupakan prinsip serta pokok dari pokok-pokok yang wajib kita yakini dan kita pegang, yaitu wajibnya kita semuanya mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengerti kedudukan sunnah dalam syariat yang mulia ini. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, والسنه عندنا اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه تفسر القران وهي دلائل القران وليس في السنه قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء انما هو الاتباع wa tarkul hawa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, was sunnah, dan sunnah itu indana, di sisi kami, ya, di sisi ahlu sunnah wal jamaah, sunnah itu adalah asaru rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditinggalkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, kaul ucapan beliau, perbuatan beliau. Nah, seperti akan kita baca nanti keterangan dari Syekh Rabi'. Yakni sunnah itu, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, adalah semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ucapan beliau atau perbuatan beliau atau takrirat, persetujuan-persetujuan beliau. Dan sunnah itu kedudukannya sangat tinggi. Imam Ahmad mengatakan wassunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu, yakni hadis, tufassirul Quran. Menafsirkan mana? Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak bisa bersendiri tanpa ada sunnah. Wahiyya dalailul Quran. Dan sunnah itu, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Kemudian setelah itu Imam Ahmad menjelaskan tidak bolehnya kita untuk menolak sunnah. Tidak bolehnya kita mempertentangkan sunnah dengan hawa nafsu dan seterusnya. Kata beliau, walaisa fis sunnati qiyas. Dan tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Yakni ketika ada sunnah, tidak boleh kemudian kita berpegang dengan qiyas meninggalkan sunnah. Tidak boleh. Wala tudrabu lahal amsal. Atau mempertentangkan sunnah dengan permisalan-permisalan. Wala tudraku bil ukul walal ahwa. Tidak boleh pula sunnah itu, ya, dipertentangkan dengan akal. Yani ketika akal tidak menerima kemudian menolak sunnah, hawa nafsu tidak menerima kemudian menolak apa? Sunnah. Tidak. Karena sunnah itu, ya, kewajiban kita adalah innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti sunnah dan meninggalkan hawa nafsu. Meninggalkan hawa nafsu. Ini kurang lebih tiga pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pembahasan yang pertama adalah pengertian sunnah. Beliau akan menjelaskan kepada kita ma hiya sunnah, ma hiya al-hadith, ma huwa al-hadith, apa itu hadith. Kemudian yang kedua, beliau akan menjelaskan manzilatu al-hadith, manzilatu sunnah. Kedudukan sunnah yang demikian tinggi dalam syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, beliau akan menjelaskan wujub, wajibnya ittiba'us sunnah, wajibnya mengikuti sunnah, dan wajibnya kita untuk memuliakannya dan tidak menolak sunnah, tidak menolak sunnah dengan alasan apapun. Apakah itu qiyas, apakah itu akal, apakah itu hawa nafsu, apakah itu adat, apakah itu ini dan seterusnya. Ya. Ini tiga masail yang akan disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad, atau yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, kita akan membaca keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Yaqulu, berkata Imam Ahmad, was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu di sisi kami ahlu sunnati wal jamaah, para ulama ahli sunnati wal jamaah, adalah athar segala yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ahlu sunnah adalah orang yang sangat perhatian dengan segala yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma hiya sunnah, apa itu sunnah? Yani apa itu hadis? Karena di sini disebutkan hadis dengan Al-Qur'an. As-sunnah dengan Al-Qur'an. Jadi as-sunnah yang dimaksud adalah mada hadis. Apa itu hadis? Ya'ni, kata Syekh Rabi, aqwaluhu, semua ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wasallam adalah hadis. Aqwal, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, seperti sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Ada hadis. Sesungguhnya amalan itu sah tidaknya tergantung dari apa? Niat. Sahih atau batilnya tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Besar kecilnya pahala tergantung dari mana niatnya. Ini asarnya Nabi alaihi salatu wasallam min qaulihi, dari ucapan beliau. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa huwa raddun, maka amalannya apa? Tertolak. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa af'aluhu, atau juga perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Af'aluhu, perbuatan Nabi juga hadis. Perbuatan Nabi juga apa? Hadis. Seperti misalnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk ke dalam rumah, kana yabda'u bisiwak. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke rumah, ya, masuk dalam rumah beliau, yabda'u bisiwak, mengawali dengan apa? Siwak. Ini sedang menceritakan perbuatan siapa? Rasul. Perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam. Atau ketika Nabi berkata, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Yani disuruh kita melihat apa? Af'al, perbuatannya Nabi alaihi salatu wasallam. Kaifa yarka', bagaimana Rasul ruku'? Wa kaifa yasjud, bagaimana Rasul sujud? Wa kaifa yajlis baina sajdatain, bagaimana Nabi duduk di antara dua apa? Sujud. Bagaimana Nabi salat ketika sakit? Salat dengan mana? Duduk. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam atau dalam keadaan apa? Tidur alaihi salatu wassalam. Disuruh kita melihat perbuatan siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Wa taqriratuhu, atau termasuk juga sunnah, adalah taqrirat, persetujuan-persetujuan Nabi. Yani sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi. Wa alimahu, Nabi tahu dulunya perbuatan itu dilakukan di hadapan beliau. Wa sajata'anhu, Nabi mendiamkannya. Nabi mendiamkan sesuatu yang terjadi di hadapan siapa? Beliau alaihi salatu wassalam. Maka sesuatu tadi boleh benar bahwa minas sunnah, itu juga termasuk sunnah. Ma qarrarahu Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang Nabi alaihi salam yuqarriru, mendiamkannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Seperti pernah kita contohkan dulu. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau naik unta, ada sahabat yang memegang kendali untanya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian air liur dari unta itu yasil, menetes mengenai pundak atau pakaian orang ini. Kejadian ini terjadi di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam diam. Diamnya Nabi alaihi salatu wasalam ini menunjukkan bahwasanya air liur unta itu laisa binajis. Bukanlah najis. Karena seandainya itu najis, Nabi alaihi salatu wasalam mesti akan memberitahukan. Ada najis. Nah, buang, bersihkan. Ya, cuci dengan air. Dan tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasalam yu'akhirul bayan, mengakhirkan penjelasan sementara kejadian ini harus diketahui oleh orang ini. Taruhlah ada yang mengatakan mungkin Nabi tidak tahu. Mungkin bisa jadi Nabi tidak tahu. Tetapi apakah Allah tidak tahu? Jawabannya Allah mesti apa? Tahu. Allah tidak mungkin membiarkan sesuatu. Mesti Allah akan mengingatkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ini semuanya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yakni ahadithuhu, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma hiya sunnah? Diulangi lagi oleh Syekh Rabi. Ma hiya sunnah? Agar kita ngerti apa itu sunnah. Kita perlu tahu apa itu hadis, apa itu sunnah. Agar kita punya perhatian, mana yang harus kita pelajari, mana yang harus kita ya ambil. Ternyata semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya ucapannya saja, bukan hanya perbuatannya saja, tetapi semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, min qaulihi, dari ucapan beliau, wa fi'lihi, dan juga perbuatan beliau, wa awsafihi, dan sifat-sifat yang disebutkan tentang beliau alaihi salatu wassalam, au taqriratihi, atau persetujuan-persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam. Hiyallati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'uhu wa tamassuk biha. Inilah yang Allah wajibkan atas kita untuk mengikutinya dan kita berpegang teguh dengannya. Wabillahi taufiq. Jadi inilah sunnah. Aqwaluhu, ucapannya beliau, wa af'aluhu, perbuatan beliau, wa taqriratuhu. Jadi kalau kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi mengatakan kitabullah, kitab Allah Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnahku. Apa yang maksud sunnah tadi? Tadi apa yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, min qaulihi, dari ucapannya ya, wa fi'lihi, wa taqriratihi. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan sunnah ya. Dalam hal ini hadis. Kemudian berikutnya masalah yang kedua yang diterangkan oleh al-Imamu Ahmad rahimahullah adalah beliau akan menjelaskan manzilatus sunnah, kedudukan sunnah. Agar jangan sampai ada orang meremehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai muncul kelompok yang tidak mempedulikan sunnah sama sekali. Yang kelompok ini Nabi pernah menyebutkan akan muncul, subhanallah. Di antara mukjizat Nabi adalah memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Tentunya dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan terjadi. Yani Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan yang maknanya nanti akan datang suatu saat orang, kelompok, yakni manusia, sekelompok manusia ketika disampaikan kepada mereka hadis Nabi alaihi salatu wasallam justru mengatakan bainana wa bainakum kitabullah, antara kita dan kalian ada kitabullah, ada Al-Qur'an, sudah cukup kita dengan madza Al-Qur'anul Karim. Cukup dengan qala Allah. Yani hadis jangan, hadis jangan dibahas. Mereka lah yang disebut sebagai Al-Quraniyun. Apa? Al-Quraniyun. Ini menyangka cukup dengan Al-Quranul Karim mereka beragama. Padahal as-sunnah kedudukannya sangat tinggi. As-sunnah kedudukannya sangat tinggi. Bukankah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dua perkara ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tugas beliau adalah yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajari manusia ya, Al-Qur'anul Karim, yu'allimuhumul kitab, al-kitab yang dimaksud dengan al-kitab adalah Al-Qur'an wal hikmah. Dan hikmah yang dimaksud dengan hikmah adalah apa? Sunnah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala ke tengah-tengah manusia untuk mengajari mereka bukan hanya Al-Qur'an saja, tetapi Al-Qur'an wal hikmah dan sunnah. Dan ketahuilah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu dari Allah. Sama wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Sama wahyu dari siapa? Allah Jalla wa Ala. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya sunnah adalah wahyu dari Allah Jalla wa Ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu beliau, yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan, yang beliau kabarkan bukan dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wasallam, tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wahyu yuha, wahyu dari Allah Jalla wa Ala yang diwahyukan. Nah, berarti ucapan Nabi mana? Wahyu. Kalau wahyu berarti mesti benar karena datang dari Allah Jalla wa Ala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya sunnah sama dengan Al-Qur'anul Karim. Nabi mengatakan ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ala, ketahuilah wa inni utitul Qur'an, sungguh aku diberi oleh Allah Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an, bersama dengan Al-Qur'an. Apa yang semisal dengan Al-Quran? Al-Hadis. Sama-sama wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya ma'asyiral muslimin, ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam semuanya menjelaskan bahwasanya as-sunnah, yakni Al-Hadis, memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Hadis sama dengan Al-Quranul Karim sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadis sama dengan Al-Quranul Karim sebagai sumber syariah. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengetahui kedudukan as-sunnah ini agar kita bisa mengagungkannya dan tidak terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang rusak tadi, pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, qala, berkata Imam Ahmad, yubayyinu manzilatal manzilatas sunnah. Beliau Imam Ahmad di dalam usul sunnah menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Wa alaqataha bil Quran. Dan sekaligus juga menjelaskan hubungan sunnah dengan Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad, was sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu tufassirul Quran, menafsirkan Al-Quranul Karim. Wahiyah sekaligus as-sunnah adalah dalil-dalilnya Al-Quran, menunjukkan Al-Quran sangat butuh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Nanti akan dijelaskan beberapa contoh. Sekaligus kita berikan contoh membabi takrif sebelum kita masuk keterangan beliau. Ya. Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Baik. Warka'u ma'ar rafi'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, perintah untuk salat dan perintah untuk apa? Rukuk. Yani apakah salat itu hanya rukuk kemudian tanpa ada kaifiah bagaimana? Ya, perlu penjelasan lagi atau tidak? Tentunya kita melihat kenyataan bahwasanya as-sunnah tufassiru ma'na Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. ayat ini ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tentang bagaimana tata cara salat, bagaimana rincian-rinciannya, madza yaqulu inda awwali shalah, apa yang pertama kali dilakukan? Takbiratul ihram, apa ada dalam Al-Qur'anul Karim? Salat di awal dengan takbiratul ihram. Kemudian salat di akhir dengan apa? Salam. Ya. Kan tidak ada. Jadi Al-Qur'an itu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Kata Asy-Syaikh Rabi, beliau menyebutkan beberapa dalil. Was sunnatu tubayyinul Qur'an. Betul kata Syekh Rabi. Sunnah itu memang di antara fungsinya sekaligus juga kedudukannya adalah sebagai penjelas Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nahl ayat 44 yang dinukilkan oleh beliau. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami Allah Jalla wa Ala menurunkan kepadamu wahai Nabi adz-dzikra, yakni Al-Qur'anul Karim. Litubayyana lin-nas, untuk engkau jelaskan Alkitab itu, engkau jelaskan wahyu Allah berupa Al-Qur'an itu kepada manusia. Jadi tugas Nabi adalah menjelaskan apa? Al-Qur'an, dijelaskan. Bukan hanya membacakan Al-Qur'an saja. Bukan hanya membacakan lafadznya, sudah tidak, tetapi juga yubayyin. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan makna dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Selama 23 tahun Nabi alaihi salatu wasallam turun kepada beliau Al-Qur'anul Karim. Dan selama itu pula Nabi alaihi salatu wasallam yubayyinu, menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Turun ayat tentang sholat, Nabi menjelaskan tentang bagaimana sholat. Turun ayat tentang zakat, Nabi menjelaskan bagaimana itu zakat. Turun ayat tentang jihad, Nabi menjelaskan bagaimana itu apa? Jihad. Turun tentang bagaimana haji, tawaf dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada manusia tentang apa yang Allah turunkan kepada beliau tentang ibadah-ibadah ini semuanya. Ya. Maka tidak mencukupkan ya bagi kita hanya dengan berbekal firman Allah Jalla wa Ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan wajib atas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk haji ke Baitullahil Haram. Tidak cukup. Harus bagi kita untuk melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam haji. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, litakhudhu 'anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku bagaimana manasik haji kalian. Coba lihat, lihat bagaimana saya melakukan ibadah haji. Lihat bagaimana saya melakukan ibadah yang agung ini. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Litakhudhu 'anni, untuk kalian ambil. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam haji, ada sunnah beliau berupa ucapan, ada sunnah beliau berupa perbuatan, ada sunnah beliau berupa takrirat, persetujuan. Semuanya ada. Fa subhanallah. Semua jenis sunnah itu ada dalam ibadah apa? Haji Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kalau ucapan jelas bagaimana Nabi talbiyah, ini contoh. Perbuatan jelas bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi apa namanya? Ya. Wukuf dan seterusnya. Takrirat, persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, misalnya ketika hari 10, tanggal 10. Ya, 10 Dzulhijjah yakni Yaumul Id. Ya. Di hari itu terkumpul beberapa amalan, yaitu melempar jumrah, kemudian mensyukur, dan kepala yang tahallul, kemudian tawaf dan sa'i. Ada amalan satu yaitu menyembelih. Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau melakukan ibadah haji, yang beliau lakukan pertama melempar. Kemudian setelah itu beliau mensyukur. Setelah itu menyembelih. Setelah itu baru beliau ke Mekah untuk melakukan apa? Tawaf. Ini seingat saya demikian. Bisa di yang jelas tawaf beliau lakukan terakhir. Setelah beliau melakukan amalan-amalan yang ada di Mina. Fa subhanallah, ketika itu di hari itu para sahabat macam-macam. Ada yang datang ke Mekah dulu tawaf, sa'i, baru kemudian ke Mina melempar jumrah, menggundul kemudian menyembelih. Ada yang menyembelih dulu, kemudian baru melempar, baru ke Mekah dan seterusnya. Jadi bolak-balik mereka ini tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ mereka bertanya, "Ya Rasulullah, saya tadi melakukan ini dulu sebelum itu. Ya Rasulullah, saya melakukan ini dulu sebelum itu." Ya, ini beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengatakan, "La haraj, la haraj, la haraj." Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maka dari situ diambil satu kesimpulan. Persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan pada tanggal 10 boleh dilakukan apa? Ya, berbolak-balik. Mana dulu yang mudah? Dan ini ternyata bentuk dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Manusia yang demikian banyak ini terpecah konsentrasinya. Tidak semuanya di jumrah untuk melempar jumrah. Ada yang datang ke Mekah untuk tawaf dulu. Ya. Ada yang menyembelih dulu. Ada yang melempar dulu. Subhanallah. Ini tentunya sebuah contoh yang mulia dan agung. Kembali kepada pembahasan, Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi diberi tugas oleh Nabi oleh Allah Jalla wa'ala, diberi tugas untuk menjelaskannya. Allah mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim." Kemudian ayat yang lain yang dinukilkan oleh Syekh Rabi adalah firman Allah dalam surat An-Nisa. Surat Allah dalam surat An-Nisa. Firman Allah dalam surat An-Nisa. Ya. Ayat ini dalam surat An-Nisa menunjukkan wajibnya kita untuk mengembalikan urusan kita kepada Rasul. Sebagaimana juga kita diwajibkan mengembalikan urusan kita kepada Allah. Kepada Allah yakni kepada Al-Qur'an. Kepada Rasul yakni kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Fa in tanaza'tum, seandainya kalian berselisih fi syai', dalam sebuah urusan. Apa saja? Ada yang mengatakan, "Oh, kita boleh meninggikan kuburan." Ya, boleh kita membangun kuburan misalnya. Oh, enggak boleh itu, haram. Nah, terjadi khilaf. Kalau tidak ada tempat untuk kembali, tidak akan selesai masalah, ya atau tidak? Tetapi subhanallah, Allah Jalla wa'ala memberikan jalan untuk seorang bisa bersatu, untuk seorang bisa mengerti al-haq ketika terjadi khilaf. Farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Arraddu ilallah, mengembalikan kepada Allah, yakni ila kitabillah, kepada kitab Allah Jalla wa'ala. War Rasul, dan kembalikanlah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Waraddu ila Rasul, arad ilaihi fi hayatihi. Yakni kalau Rasul masih hidup, datang langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kita khilaf seperti ini, apa jawaban engkau? Apa masalah ini? Apa jawaban terhadap masalah ini?" Langsung kepada Rasul kalau Rasul masih hidup. Wa ila sunnatihi, dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ba'da wafatihi, sesudah Rasul apa? Wafat. Ternyata setelah dilihat, tidak boleh seorang meninggikan kuburan, membangun kuburan di atasnya. Ya, bangunan. Ya. Diatur oleh syariat Islam. Bukan untuk diberi apa namanya kelambu-kelambu, bukan untuk dibangun, bukan untuk dijadikan tempat untuk beribadah, untuk sholat, untuk i'tikaf. Lah, bukan untuk itu. Nabi alaihi salatu wasallam melarang. La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Jangan pula kalian duduk di atasnya. Kemudian Nabi melaknat orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara karena mereka lamma matu, ketika mati anbiya'uhum, nabi-nabi mereka, banau ala kuburihim masajid, mereka membangun di atas kuburan-kuburan mereka masajid, tempat untuk ibadah. Ya. Dilarang untuk melakukan itu semuanya. Ini ketika terjadi mana khilaf, dikembalikan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dari ayat ini bisa diambil satu kesimpulan, fahiya maraddun nas wa marja'uhum, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah tempat manusia kembali di saat khilaf. Hiya wal Qur'an ala haddin sawa, juga bisa diambil faedah bahwasanya hiya as-sunnah itu dengan Al-Qur'an sama. As-sunnah hadis dengan Al-Quran sama. fahiya fil ihtijaj fi abwabil aqaidi wal ahkami wal halali wal haram wa sa'iri syu'unid din hiya marja'un kal Qur'an. Maka kita wajib memiliki kesimpulan dan wajib memiliki keyakinan bahwasanya as-sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah rujukan pokok seperti Al-Qur'anul Karim dalam semua masalah. Apakah dalam bab akidah, dalam masalah akidah, dalam masalah ahkam, masalah hukum-hukum, dalam masalah al-halal, dalam masalah al-haram, dalam segala urusan agama ini. Apakah ada dalam Al-Qur'anul Karim nama malaikat mungkar dan nakir yang menanyakan manusia di alam apa? Barzakh. Tidak ada. Tetapi ketika ada dalam sunnah kita tetapkan malaikat mungkar dan apa? Nakir. Rincian yang terjadi di alam barzakh. Rincian yang terjadi di dalam alam barzakh, apakah ada dalam Al-Qur'anul Karim? Tidak. Disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Masalah akidah ini wajib kita yakini. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada, namun disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Demikian juga dalam masalah ahkam, hukum-hukum salat, zakat, puasa. Wal halal wal haram. Dalam masalah halal, dalam masalah haram. Iya. Wabillahi taufiq. Oh, anjing itu halal karena tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim pengharaman anjing misalnya. Tikus itu halal karena tidak ada dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Hewan-hewan buas itu halal karena tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti Ahmad Sukino, ya. Majelis Tafsir Al-Qur'an. Yang haram itu yang disebutkan dalam Qur'an toh. Di dalam hadis tidak dipikirkan. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan dalam sunnah apa-apa yang dalam Al-Qur'an tidak apa? Tidak ada. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam melarang kullu dhi nabin minas siba', melarang semua hewan-hewan buas yang bertaring, yang dia menerkam, yang memangsa dengan taringnya, masuk di dalamnya harimau, masuk di dalamnya singa, masuk di dalamnya anjing, masuk di dalamnya kullu dhi nabin minas siba'. Wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur, dan hewan-hewan buas dari burung yang memiliki apa? Ya, sakar-sakar untuk memangsa mangsanya, ya, kelang dan yang semisalnya. Ya. Apakah ada dalam Al-Qur'anul Karim? Tidak ada. Tetapi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah marja, tempat kembali. Dalam semua masalah, dalam masalah akidah, kita berpegang dengan sunnah sebagaimana kita berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam masalah ahkam, ibadah, kita berpegang dengan sunnah sebagaimana kita berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam masalah al-halal wal-haram, halal dan haram, kita berpegang dengan sunnah sebagaimana kita berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Wasair su'unid din, dan semua urusan-urusan agama, hiya marja'un, sunnah itu adalah pokok dan sumber agama sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufiq. Naam. Masuk waktu salat. Maghrib. Ba'da shalah insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu salama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Sudah kita baca keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bimanzilatin wahid, yakni kedudukannya sama sebagai wahyu Allah Jalla wa'ala. dan kedudukannya sama, manzilahnya sama sebagai marja, rujukan dalam semua masalah dalam agama ini. Fil aqaidi, apakah dalam masalah aqidah, wa fil ahkam, atau dalam masalah ahkam, wa fil halal wal haram, dalam masalah halal dan haram. Sebagaimana telah disebutkan oleh beliau, dua buah ayat yang dinukilkan, yakni suratul Nahl ayat 44 dan suratul Nisa ayat 95. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, walihada kana salafu idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidah aw ghairiha yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nassin qur'aniyyin aw nassin nabawiyyin la tafriqata fi dhalik. Kemudian Syekh Rabi mengingatkan kita kepada fi'lus salaf, kepada perbuatan dan amalan salaf, yang amalan salaf ini menunjukkan bahwasanya mereka memandang sama antara Al-Quran dan mana sunnah. Banyak contoh, banyak bukti ketika salaf, apakah itu sahabat, apakah tabi'in atau atba'u tabi'in, ketika salaf kita ditanya tentang suatu masalah, apakah dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah al-halal wal-haram, ditanya, mereka akan menjawab dengan dalilnya. Dan dalil yang mereka sebut itu tidak mesti dari Al-Qur'anul Karim. Tidak mesti yang mereka sebut adalah dari apa? Al-Qur'an. Mana dulu yang terbersih dalam benak mereka, itulah yang disebutkan. Ketika ditanya tentang suatu masalah, kemudian yang terbersih adalah hadis, dibaca hadis. Cukup sudah. Karena hadis itu sama dengan apa? Al-Quranul Karim. Ketika terbersit Al-Quran dan Sunnah disebut, Al-Quran, Sunnah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Seperti misalnya, sebagai contoh barangkali, ketika datang dua orang tabi'in kepada sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah, temu di Mekah. Dua orang tabi'in ini ingin bertanya kepada Ibnu Umar tentang kelompok yang muncul di Basrah. Yaitu orang-orang yang mengingkari takdir. Datang kepada Ibnu Umar bertanya, wahai Ibnu Umar, ada muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari qadar, wa ala ra'sihim, di antara yang memimpin dan yang memunculkan pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani. Dan mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu, wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara yang terjadi di muka bumi ini Allah tidak tahu sebelumnya. Yani tidak ada takdir Allah jalla wa ala. Ini pertanyaan meminta fatwa kepada Ibnu Umar tentang kelompok ini, pemikiran ini, orang-orang yang mengingkari mata takdir. Dan takdir adalah perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Dalam Al-Quran ditetapkan takdir, di dalam sunnah juga demikian. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami Allah jalla wa'ala menciptakan segala sesuatu dengan mada? Qadar. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu yang terjadi telah kita catat di dalam imam mubin, di dalam lauhil mahfud. Yani Al-Quranul Karim menetapkan adanya mada, adanya apa? Takdir. Mungkin ya, ada yang berpikiran yani Ibnu Umar kalau ditanya masalah ini tentunya beliau seharusnya membaca apa? Ayat. Tetapi tidak demikian, tidak harus ayat yang disebutkan. Tapi apa yang yatabadar fi dhihn, apa yang muncul dulu dalam benak, apakah itu Al-Quran atau hadis, sama saja. Ketika ditanya tentang itu, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan hukum tentang kelompok ini. Sekaligus beliau menyebutkan dalil. Dan dalil yang beliau sebutkan adalah hadis. Dalil yang beliau sebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu, kata Ibnu Umar, beliau menyebutkan, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Jika kalian berjumpa dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mau beriman dengan takdir. Kemudian menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang panjang, ya. Kisah tentang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang terjadi dalam perbincangan antara Jibril dengan Nabi alaihi salatu wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Mal iman? Apa itu iman? Maka kemudian Nabi mengatakan, "Al iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan yang dimaksud dengan iman adalah di antaranya engkau beriman kepada takdir. Hadis yang disebut. Demikian pula salaf, selain para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in dan para ulama ila yaumina hadza, para ulama sampai saat ini ketika ditanya suatu masalah, apakah itu dalam masalah akidah, apakah itu dalam masalah ibadah, misalnya ada orang yang tanya, apa hukum sholat? Kemudian jawabannya, wajib sholat itu, sholat lima waktu wajib. Dalilnya adalah bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat. Dan engkau menegakkan sholat. Apakah kemudian mana dalil Qur'annya? Kan tidak. Cukup dengan apa? Hadis. Kalau menyebutkan Al-Quran wal hadis juga perkara yang mada dilakukan oleh para ulama, namun sama sekali ya, para ulama tidak membedakan antara Al-Quran dan juga hadis. Semuanya adalah marja, semuanya adalah ya, sumber untuk kita memahami agama ini. La tafriqata fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah-masalah yang lain dari masalah agama ini, halal wal haram wal muamalah. Wabillahi taufiq. Ini perlu ditekankan karena nanti muncul syubhat yang lain. Sebagian orang mengatakan kalau dalam masalah ibadah bolehlah kita menyebutkan Al-Qur'an atau hadis, tapi kalau dalam masalah akidah jangan. Akidah itu harus Qur'an. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih anu lagi, kalau masalah akidah itu harus hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat, 20 orang sahabat. Kalau hanya satu orang sahabat tidak perlu, tidak boleh. Jangan dalam masalah akidah. Ini juga syubhat yang lain. Pokoknya semua hadis ketika sudah jelas sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hadis adalah dalil dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ahkam halal haram. Wa sayati misalu dzalika min mauqif Umar wa mauqif Abi Bakar wa mauqif Ibnu Umar wa ghairihi min as-sahabah. Dan contohnya sangat banyak. Contoh sangat banyak bagaimana sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika mereka ditanya suatu masalah, dalam masalah apa saja mereka menyebutkan dalilnya berupa hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Seperti apa yang akan datang dari Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Umar, wa ghairihim minas sahabat, dan sahabat yang lain. Baik. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian berkata Imam Ahmad, "Wa hiya dalailul Qur'an." Masih membahas tentang kedudukan sunnah. Masih masalah yang kedua. Penjelasan Imam Ahmad tentang manzilah sunnah, kedudukan hadis, dan alaqah, hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahiyya dalailul Quran, dan al-hadis atau sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Sampai demikian Imam Ahmad mengatakan. Jadi sunnah itu adalah dalil-dalilnya apa? Al-Quran. Jadi tidak cukup Al-Quranul Karim saja. Al-Quranul Karim ya, harus dijelaskan dan difahami dengan hadis-hadis Nabi SAW yang juga wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Yang Nabi diperintahkan untuk mengajarkan manusia dua hal ini sekaligus. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang Nabi juga berpesan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan apa? Sunnati. Wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul SAW. Maka Al-Quranul Karim sangat butuh kepada hadis. Hadis adalah dalailul Quran, dalil-dalilnya Al-Quran. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Rabi. Apa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Kata Syekh Rabi, fatubayyinu mujmalahu wa tufassilu al-mujmal wa tuwaddihu al-mubham wa tuqayyidu al-mutlaq wa tukhassisu al-am wa tubayyinu lana as-salah wa awqatiha wa a'dadaha wa tafasilaha madha naqra'u fiha madha naqulu fi ar-ruku' madha naqulu fi as-sujud kullu hadha min as-sunnah ila akhir kalam Syekh Rabi hafizahullah. Jadi Al-Quranul Karim kata Syekh Rabi membutuhkan sunnah. Sunnah itu adalah dalil-dalil Al-Quran. Artinya sunnah itu tubayyinu mujmalahu, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran berupa ayat yang masih mujmal, masih global dijelaskan. Watufassilu al-mujmal, merinci apa yang di dalam Al-Quran belum dirinci. Watuwaddihul mubham, menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran masih belum dijelaskan. Watuqayyidul mutlaq, ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak ya, masih harus disebutkan ikatan-ikatannya ya. Disebutkan ikatan-ikatannya ya, rincian-rinciannya, aturan-aturannya, batasan-batasannya. Watukhassisul am, dan mengkhususkan apa yang dalam Al-Quran masih umum misalnya ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh insyaallah. Tetapi ini gambaran betapa pentingnya sunnah di dalam memahami Al-Quranul Karim. Sunnah sebagai dalil-dalilnya Al-Quran. Al-Quran yang masih mujmal, yang masih global, dijelaskan. Disebutkan rinciannya, disebutkan batasan-batasannya, yang memang harus diberikan batasan-batasannya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Rabi satu buah contoh, yaitu sholat. Yaitu mana? Sholat. Allah dalam Al-Quranul Karim ya, mengatakan, "Fallahu yaqul," Allah mengatakan, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah," tegakkanlah oleh kalian sholat. "Wa atuz zakah," dan tunaikanlah oleh kalian zakat. "Wa yuksiru min dhalik," dan banyak. Allah dalam Al-Quran menyebutkan perintah kepada kita untuk menegakkan sholat. Tetapi rincian tentang bagaimana sholat apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak. Tubayyinu lana sholat, hadis atau sunnah menjelaskan kepada kita tentang sholat, waktu-waktunya, waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asr, maghrib, wal isya. Nah, tafasilaha atau a'dadaha, jumlah rakaatnya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Rinciannya ada di dalam sunnah. Tafasilaha, rincian-rinciannya. Madza naqra' fiha, apa yang kita baca di dalam salat. Awal ketika kita salat apa yang kita baca? Takbiratul ihram. Akhir salat kita membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Bainahuma, di antara keduanya, antara takbir dan salam, apa bacaan-bacaannya? Doa istiftah dan seterusnya. Madza naqulu fi ruku', apa yang kita baca ketika ruku'? Madza naqulu fi sujud, apa yang kita baca ketika sujud? Semua ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kullu hadza minas sunnah au fis sunnah. Semua ini kita dapatkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dusta. Kalau ada orang yang mengatakan cukup dengan kita Al-Quranul Karim, juga merupakan kesesatan ketika seorang mengatakan tidak perlu kita hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak perlu kita sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, cukup dengan Al-Quranul Karim. Dusta dan kesesatan. Fahiyya dalailu wa bayyinat wa tawdihat li mujmalatil Quran. Maka sekali lagi, sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Penjelas atau penjelasan bagi Al-Quranul Karim dari ayat-ayat yang masih mujmal, atau mengkhususkan ayat-ayat yang masih umum, memberikan batasan-batasan dari ayat-ayat yang masih mutlak, belum dibatasi. Fahiya tufassirul Quran. Maka sekali lagi, sunnah itu tufassirul Quran, menafsirkan apa? Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran, dan juga dalil-dalilnya Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan sebuah faedah terkait dengan manzilah Al-Quranul Karim tadi. Bahwasanya kalau kita lihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk, ya, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana, ya, menunjukkan hadis Nabi itu sangat erat hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Beberapa bentuk bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, sunnah itu kita akan dapatkan mu'akkidah, menguatkan, mengokohkan apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sunnah itu menguatkan, mu'akkidah, menekankan apa yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti contohnya misalnya, di dalam Al-Quranul Karim, ya, disebutkan tentang ayat-ayat tentang sholat, perintah untuk menegakkan apa? Sholat. Bahwasanya sholat adalah perkara yang wajib. Zakat juga perkara yang apa? Wajib. Puasa juga perkara yang wajib. Haji juga perkara yang wajib. Jelas ayat-ayatnya yang menunjukkan wajibnya amalan ini semuanya. Sholat, zakat, puasa, wal hajj. Datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mu'akkidah wa muqarrirah lima sabata fil Quran. Menguatkan, mengokohkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak memberikan penjelasan, bukan penjelasan, tetapi mengokohkan, menguatkan. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Buniyal Islamu ala khamsin. Puasa itu atau Islam itu, buniyal Islam, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatain, kemudian iqamis shalah, kemudian az-zakah, puasa, dan apa? Haji. Menunjukkan bahwasanya semuanya ini adalah arkan, apa? Arkanul Islam. Dan semuanya hukumnya apa? Wajib. Menguatkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Perintah tentang sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait Man istata'a ilaihi sabila. Apa yang di dalam Al-Quran telah diterangkan tentang wajibnya amalan-amalan ini, datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mu'akkidah wa muqarrirah lima sabata fil Quran. Menguatkan ya, apa yang telah ada dalam Al-Quranul Karim. Tayyib. Wabillahi taufiq. Bisa jadi bentuk yang lain, bentuk yang kedua. Sunnah itu datang untuk menjelaskan tadi, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Disebutkan penjelasan. Datang ayat Al-Quranul Karim yang butuh penjelasan. Maka datang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya. Seperti telah kita baca tadi, apa tugas Nabi alaihi salatu wasallam? Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Untuk menjelaskan kepada manusia, engkau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan atas mereka. Dan penjelasan Al-Qur'an ini banyak ragamnya. Di antaranya apa yang telah disebutkan tadi dalam syarah. Bisa jadi penjelasan itu berupa rincian ayat-ayat yang masih mujmal, masih global. Ayat yang global dirinci. Ayat yang masih global di apa? Dirinci. Seperti tadi, sholat, jumlah rakaat, ya. Kemudian puasa. Puasa banyak sekali yang diterangkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang sahur, tentang buka, tentang pembatal-pembatal apa? Puasa. Lebih rinci lagi. Haji juga demikian. Ayat di dalam Al-Quran masih mujmal, global. Rinciannya di mana? Di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bisa jadi ya, penjelasan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan ayat yang sifatnya umum. Ayatnya umum, tetapi ada pengkhususan lagi. Dan pengkhususan itu datangnya dalam sunnah. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Hurrimat alaikum, telah diharamkan atas kalian al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Ad-dam, apa dam? Darah. Kalau kita fahami dari ayat ini, semua bangkai apa? Haram. Ya. Umum ayatnya ini, hurrimat alaikumul maitah. Alif lam di dalam al-maitah ini haram. Bersifat umum, yang diharamkan dari maitah umum, semua bangkai. Pokoknya semua bangkai haram. Berarti kalau kita nemu ikan grameh mengapung sudah mati, haram ya? Haram enggak? Loh kan ayatnya umum. Loh ini ayat jelas di sini, maitah, bangkai. Atau ada ikan paus, kambul-kambul di mana? Di laut, wah ikan iwak paus. Tapi bangkai itu sepi, rasa dipangan, haram. Dalilnya ini. Tidak. Datang sunnah mengkhususkan ayat yang sifatnya apa? Umum ini. Betul, ayat ini menyebutkan keumuman haramnya mada bangkai. Tetapi datang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan ada jenis-jenis bangkai yang halal. Ada jenis-jenis bangkai yang halal. Contohnya bangkai hewan-hewan laut. Ya, apakah itu ikan-ikannya ya. Ataukah itu hewan-hewan yang namanya anjing laut, singa laut, apa lagi? Babi laut. Ya, kalau yang di darat ini semuanya haram nih. Babi darat apa? Haram. Singa darat juga apa? Haram. Ya, tapi kalau di laut ini sudah hewan laut menjadi apa? Halal. Apa dalilnya? Sunnah. Datang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bekerja di laut sebagai nelayan bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u min ma'il bahri. Ya Rasulullah, kita ini nelayan biasa berlayar, kalau kita minum dengan air tawar yang kita jadikan sebagai bekal, kalau kita gunakan air minum ini untuk wudu, kita akan haus, kehabisan, karena air itu hanya cukup untuk apa? Minum. Bolehkah kita berwudu dengan air laut agar air tawar ini tetap bisa kita gunakan untuk minum? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Silakan kamu wudu dengan air laut itu. Silakan kalian mandi dengan air laut itu. Silakan kalian membersihkan najis dengan air apa? Laut. Karena air laut itu tahur. Apa mana tahur? Suci dan mensucikan. Ditambah keterangan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-hillu maitatuhu. Bangkainya juga apa? Halal. Maitatuhu, maitatul bahri halal. Maitatul bahri halal. Mengkhususkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, hurrimat alaikumul maitah. Haram atas kalian apa? Bangkai-bangkai. Ada bangkai yang apa? Ya, halal. Contohnya bangkai hewan laut. Ya. Bukan bangkai yang dilemparkan di laut ya. Ya, ya, ini bangkai hewan laut, memang dia tinggalnya di laut. Ya, ya. Allahu ta'ala alam. Nah, demikian juga ada darah yang dihalalkan. Termasuk bangkai yang dihalalkan juga, nah ada al-jarad. Apa namanya, belalang. Ya, belalang. Kata dalam riwayat yang sahih adalah riwayat yang mauqufah dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada khilaf apakah ini riwayat yang mauquf atau apa? Marfu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Uhillat lana maitatani wadamani. Ammal maitatani ya fal jaradu wassamak wa ammad damani fal kabidu wattihal atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun riwayat ini mauquf ala sahih tetapi fi hukmi rafa'. Ya, hukumnya marfu. Wallahu taala alamu bissawab. Uhillat lana maitatani waddaman. Karena kalimatnya uhillat lana, dihalalkan untuk kami. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan siapa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam dari Allah jalla wa ala. Ya. Dihalalkan atas kami dua bangkai dan dua apa? Darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan apa? Belalang. Ya. Baik. Dan Nabi dalam sekian peperangan bersama para sahabat makanya belalang. Subhanallah. Pernah kita makan belalang sebagai makanan sehari-hari kita? Ya, mungkin belum pernah. Ya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana berjihad bersama dengan para sahabat? Tidaklah yang kita makan kecuali apa? Belalang. Dan daun-daun yang subhanallah. Ya. Dimakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Belalang bangkainya halal, wassamak. Dan juga ikan. Ya tadi ikan grameh yang apa namanya? Kambul-kambul tadi, monggo dimakan. Kecuali kalau sudah mungkin membahayakan, mungkin mengeluarkan racun, ini haram karena sisi yang lain. Ya. Baik, kemudian adapun darah, maka yang dihalalkan adalah abtihal wal kabid. Apa itu? Limpa dan apa? Hati. Ya. Baik, wallahu ta'ala alamu issalam. Itu juga darah. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, ini contoh ya bahwasanya Al-Qur'an diterangkan oleh apa? Sunnah. Ragamnya bentuknya adalah apa? Ya, mengkhususkan apa yang masih umum. Ada pengkhususan-pengkhususan dari ayat-ayat yang umum. Tayyib. Bisa jadi ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. Tayyib. Saya sebutkan contoh lagi yang sifatnya umum tetapi dikhususkan. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang warisan. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan pada anak-anak kalian untuk mereka mendapatkan warisan, ya, laki-laki berapa kali wanita? Dua kali bagian wanita. Nah, auladikum, anak-anak kalian, ya ini umum anak-anak kalian. Ya. Tetapi dikhususkan, ya, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya ahli waris itu membunuh. Membunuh orang yang hartanya akan dibagi. Maka orang yang membunuh ini tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Walaupun dia anak. Luan ayatnya jelas di sini. Auladikum, anak-anak, anak-anak mati, anak-anak mayit. Ya. Tetapi anak ini misalnya ya, membunuh ya, orang tuanya. maka sang pembunuh tidak berhak mendapatkan apa? Waris. Dari mana dalil? Dari sunnah. Baik. Wabillahi taufik. La yarithul qatil. Orang yang membunuh tidak ya mendapatkan warisan. Wabillahi taufik. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masih rincian atau masih penjelasan bahwasanya as-sunnah menjelaskan apa? Al-Qur'an. Menjelaskannya bisa jadi tadi, ayat yang masih mujmal global dia apa? Dirinci. Ayat yang umum dia apa? Dikhususkan. Ada pengkhususan. Bisa jadi ayat yang mutlak ya. Mutlak itu tidak ada batasan. Datang sunnah memberikan apa? Batasan. Datang sunnah memberikan apa? Batasan. Seperti misalnya firman Allah Jalla wa Ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri, baik laki-laki atau pencuri wanita. Ya. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, ya menunjukkan betapa Islam ini memberlakukan hukum untuk semua. Sampai Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri. Dan tidak mungkin Fatimah melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Ya. Tetapi ini menunjukkan penekanan ya betapa syariat Islam itu harus tegakkan. Ya. Seandainya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat mencuri, la qata'tu yadaha. Sungguh aku akan potong tangannya. Baik. Ayat tadi dan hadis tadi menyebutkan bahwa hukuman orang yang mencuri adalah apa? Potong tangan. Yang dipotong di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Iya. Kan tidak disebutkan apa? Batasan. Iya atau tidak? Sah-sah saja orang motong di sini. Sah-sah saja orang motong di sini. Ini semuanya tangan ini. Iya. Tetapi datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yuqayyidul mutlak. Ya. Membatasi apa yang masih sifatnya apa? Mutlak, belum ada batasannya. Ya. Dari pengamalan Nabi alaihi salatu wassalam ya ketika memberlakukan hukuman potong tangan kepada wanita mahzumiyah. Ya. Wanita mahzumiyah yang mencuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu pula yang kemudian diberlakukan oleh al-khulafa'ur rasyidun dan para sahabat. Ya. Atau al-khulafa' sesudahnya. Memotong tangan itu dibatasi, yaitu pada bagian apa? Ar-ruzq, yakni pergelangan apa? Tangan. Ini yang dimaksud dengan tangan. Ya. Taib. Lain lagi dengan wudu. Ya, wudu jelas batasannya. Ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran sekaligus batasannya sudah. Nah, ya. Mencuci tangan ilal marafiq sampai apa? Sampai siku. Itu sudah jelas. Tangan pun ini siku termasuk tangan. Jadi seandainya seorang berpegang dengan ayat tadi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan pencuri itu, ya ini sah-sah saja memotong sampai ini ya, lengan perbatasan lengan ini bawah atau lengan atas. Tetapi sunnah datang dengan apa namanya taqyid ya, pembatasan apa yang masih disebutkan secara mutlak. Na'am, wabillahi taufiq. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Jadi sunnah tadi yang pertama mu'akkidah, menguatkan apa yang telah datang dalam sunnah, dalam hadis, dalam Al-Quran. Atau yang kedua, sunnah itu memberikan penjelasan. Penjelasan ini bisa jadi rincian apa yang mujmal, ya. Atau kemudian taksis apa yang umum, atau memberikan takyid ya, batasan apa yang mutlak. Yang ketiga, sunnah itu datang dengan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Memberikan hukum tambahan yang di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Seperti misalnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika membahas tentang wanita-wanita yang termasuk mahram bagi kita. Yang yakni mahram di sini maksudnya tidak boleh dia apa? Dinikahi. Ya. Tidak boleh dinikahi. Ya. Sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala ya. Di antara yang tidak diperbolehkan untuk kita menikahinya adalah wa antajma'u bainal ukhtain, menggabungkan dua orang apa? Saudara wanita, dua orang bersaudara. Kalau tidak digabungkan tidak masalah. yang diistilahkan dengan turun ranjang atau apa, naik ranjang itu tidak masalah. Karena itu tidak menggabungkan. Saya menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita ini mati, dia punya adik, saya nikahi adiknya. Boleh tidak? Boleh. Tapi menggabungkan. Hari ini menikah dengan fulanah, ya. Masih menjadi istri fulanah ini, nikah lagi dengan istri yang kedua, ya. Fulanah yang lain yang ternyata saudara apa? Ya. Istri kita yang pertama, yang masih menjadi istri. Ya. Apakah itu saudara kandung? Apakah itu saudara sebapak? Apakah itu saudara seibu? Sama-sama. Tidak boleh menggabungkan dua orang yang bersaudara ini. Ya. Datang sunnah memberikan tambahan. Juga diharamkan menggabungkan antara wanita dengan ammah, dengan apa? Ya, bibinya atau khalah. Bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak apa? Ibu. Enggak boleh. Datang tambahan ini. Jadi Al-Qur'anul Karim, ya, menyebutkan tentang hukum dalam hal ini yang diharamkan dalam apa? Pernikahan, datang sunnah tazyid memberikan apa? Tambahan. Memberikan tambahan. Tidak boleh kemudian seorang, oh sudah ini Quran jelas di sini. Quran hanya membatasi ini. Hanya ini saja dalam Al-Quran. Sunnah tidak. Nah, sekali lagi, ini adalah bentuk kesesatan. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Memberikan tambahan tadi, memberikan tambahan. Yani hukum itu sudah ada, tetapi sunnah datang dengan memberikan apa? Tambahan tadi. Diberi apa? Tambahan. Hukum asalnya sudah ada. Ya, diberi tambahan di dalam apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Ya. Sunnah Nabi alaihi wasallam datang dengan hukum yang baru. Ya, yakni dalam Al-Qur'an tidak ada, sama sekali. Kalau tadi ada, tapi ada tambahan. Dalam sunnah, ya, datang sesuatu yang baru, ya. Memang betul-betul dari apa? Sunnah Nabi alaihi wasallam. Seperti misalnya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, diharamkannya az-zahab wal fiddah, ya, emas dan perak bagi apa? Baik. Ya, bagi laki-laki. Fiddah boleh enggak? Fiddah namanya. Ya. Perak. Boleh ya. Al-harir wal zahab. Al-harir wal zahab. Diharamkannya al-harir, yakni sutra, wal zahab. Kalau laki-laki masih boleh memakai apa namanya cincin dari apa? Fiddah, dari perak. Tapi kalau sudah kalung, anting-anting ini sudah namanya tasyabuh lagi dengan kaum apa? Wanita namanya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan al-harir wadh-dhahab. Innahuma, keduanya ini haramun li dzukuri ummatina. Wa halalun, dan halal bagi kaum apa? Wanitanya. Kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Dua perkara ini halal bagi kaum wanita. Boleh memakai harir, sutra, ya. Boleh pula dia memakai apa? Emas. Tetapi bagi kaum laki-laki haram. Haram. Ya. Wabillahi taufik. Padahal pada asalnya, al-aslu pada asalnya ini apa? Ya. Halal, tetapi datang sunnah dengan sesuatu yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ala kulli hal, ini gambaran dan sekaligus contoh bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam demikian erat hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Fa sunnatun Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ya, adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sunnah itu tubayyinul Qur'an wa hiya dalailu Al-Qur'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun satu masalah yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, fa insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang tidak bolehnya kita untuk menolak mada sunnah dengan alasan apa? Tidak boleh membentur-benturkan sunnah dengan akal, dengan kias, dengan hawa nafsu, dengan adat, ya, istiadat dan yang seterusnya. Dan dari apa yang telah kita pelajari ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Membela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara bentuk pemuliaan kita kepada sunnah adalah serius di dalam mempelajarinya. Seperti menghadiri majalisul ilmi untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana para ulama kita setiap hari mereka membaca sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana mereka juga membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Hari-hari mereka seperti itu. Tidak pernah lepas dari sahih Bukhari, sahih Muslim, sunnah Nabi Daud, sunnah Nasa'i, kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah. Selalu mereka baca. Bersama juga dengan umat, dengan murid-murid mereka. Maka demikian pula kita berusaha untuk mengagungkan sunnah Nabi dengan mempelajarinya. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memuliakan sunnah dengan mengamalkannya. Mengamalkannya. Kemudian juga mendakwahkannya. Dan pada majelis ini, ma'asyiral ikhwah, kita mengingatkan sebuah upaya yang sedang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Untuk menyebarkan sunnah, di antara upaya menyebarkan sunnah adalah apa yang sedang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah saat ini untuk melakukan sebuah program tebar majalah. Dan ini termasuk bentuk jihad fisabilillah. Termasuk dari bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada beberapa waktu yang telah lalu, alhamdulillah, telah dicetak dan telah dibagikan salat cuma-cuma pada kaum muslimin. Penjelasan tentang bahaya komunisme, yang itu jelas pemikiran yang menyimpang dari mana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula biidznillahi azza wajal, kita akan menyebarkan edisi berikutnya dari majalah. Ingin kita upayakan menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran khawarij, yang juga ini menyimpang dari mana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terorisme dan berbagai macam bentuknya, penyimpangan dalam masalah jihad. Yani memakai istilah jihad tetapi bukan jihad yang syar'i. Jihad tetapi ternyata bukan jihad. Tetapi itu adalah bentuk pemberontakan kepada waliul amr. Ini jelas menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dalam majelis ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, mari kita wujudkan, selama kita masih memiliki kesempatan untuk beramal, selama kita masih memiliki kesempatan untuk membela sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan apa yang kita mampu, kita menginfakkan harta kita untuk membeli majalah ini, yakni membeli untuk orang, kita bagikan dengan cuma-cuma. Orang insya Allah akan menerimanya dan akan membacanya, tapi kalau suruh beli belum tentu apa namanya. Banyak hajat manusia saat ini, kita bantu saudara-saudara kita. Majalah murah, ini bukan jual beli di sini. Tapi kita mengingatkan untuk apa namanya, untuk antum menginfakkan hartanya. Membeli satu apa namanya majalah. Kemudian diberikan kepada kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian kita berusaha untuk menyebarkan, bukan sekedar memberikan saja. Kita berharap nanti ada di antara ikhwan untuk betul-betul berusaha dengan hikmah menyampaikan majalah ini, bukan sekedar menyampaikan tok, memberikan tidak. Kalau menghabiskan majalah gampang, masuk ke atau ke pinggir jalan ini bagi satu-satu, semua menerima. Tapi bukan hanya itu, kita duduk barangkali dengan saudara kita, ingin menjelaskan tentang apa namanya jihad yang sesungguhnya dalam Islam itu bagaimana. Kemudian jihad yang diyakini oleh orang-orang khawarij, kaum teroris dan seterusnya, sembari kita memberikan apa hadiah. Ketika kita menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah, maka sungguh kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. La ahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab tanganmu. Lebih baik daripada apa? Unta merah. Lebih baik daripada dunia. Jangankan kita menginfakkan satu buah buku, yang di situ seorang akan mengerti hakikat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu barangkali seorang akan tertarik untuk mengerti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Jangankan itu, kita memberikan kepada seorang makan separuh korma, itu saja bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Siapa yang tidak mampu di antara kita? Mampu insyaallah taala. Ya. Apalagi lebih dari itu. Bisa menjadi sebab benteng dan tameng kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Ya. Apalagi ini termasuk fitnah yang sangat besar saat ini. Fitnah yang membahayakan keutuhan negara. Fitnah yang membahayakan Islam. Fitnah yang membahayakan keamanan negeri ini. Ya. Dan kita semua menginginkan keamanan atas negeri ini. Yang itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di antara upayanya ma'asyiral muslimin, ijtahidu bersungguh-sungguh. Ya. Untuk antum menginfakkan harta antum, ya, membeli majalah ini kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Tentunya ada tim khusus barangkali untuk bisa membagikan, atau mungkin antum membeli untuk keluarga antum, labas. Ya, antum duduk coba, ya, memberikan kepada mereka hadiah ini, ya, untuk mereka bisa membaca. Oh, ini ternyata hakikat jihad yang benar. Oh, ternyata batil pemikiran-pemikiran orang-orang khawarij ini. Oh, ternyata ya, tidak seperti itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, ternyata Islam yang selama ini dijelek-jelekkan oleh musuh-musuh Islam tidak seperti itu. Ternyata Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, barangkali bentuk di antara bentuk-bentuk upaya untuk kita mengagungkan sunnah adalah kita mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mengamalkannya, mendakwahkan dan menyebarkannya di tengah-tengah umat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin azan dulu seperti biasa. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin.